bersama Kompak dan juga ada Fuji untuk Bangkalan. Kita bergoyang bareng artis kondangnya Jember, Jawa Timur. Bangkalan goyang lagi coy! Niken! Iren! Adey! Selamat malam. Hati Aduh, ngenes gak sih lagu ini?